Oke, terima kasih Seng. Lagu yang berikutnya mau diperminta di panitia dulu. Kita kasih ada Bida dari Kesleo. Mas Santoso Aseng, selamat siang sekali lagi. Dewi Media Production, terima kasih sekali lagi Mas Aceng dan kawan-kawan semuanya, thank you. Dan kita bermain bersama Romansa News. Yes. Soko, terima kasih kok. Sari, Pasir teman-teman semuanya, pesan dari panitia, teman-teman Rimong semuanya, teman-teman Rimong Mindahan. Pokoknya insya Allah nanti kita jaga persaudaraan kita sampai selesai nanti.